alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'du. Assalamualaikum Rasulullah. Anta babullah wa babu ghaib la yadkhulu. Ya Rasulullah, ashhadu annaka anta waliyyud dunya wal akhirah. Asbiq alaina min rahmatik wa anzil alaina min barakatik wa syafaatik fid dunya wal akhirah. Ya Rasulullah, anta Habibur Rahman, iftah lana abwaabar rahmatik wa sahhil lana abwaabar rizqik fid dunya wal akhirah. Dalam kesempatan ini, marilah kita bersama-sama memanjatkan puji dan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang dengan rahmat dan karunia-Nya maka dapatlah kita berkumpul di majelis ini demi memperdengari ceramah agama dalam rangka memperingati kelahiran junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan dengan memperdengari ceramah agama ini, iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala semakin bertambah. Salawat dan dari jahiliyah kepada alam yang terang benderang. Minad dzulumati ilan nur wa yahdihim ila siratil azizil hamid wa ila siratil mustaqim. Yang mulia Ananda Ustazul Kiram Manhuri selaku pimpinan majelis ta'lim, yang mulia dan dimuliakan Allah, para habaib, qari dan qari'ah, yang mulia dimuliakan Allah, para alim-alim ulama, para guru-guru agama, yang terhormat kepada Bapak Penjabat Pemerintah, terima kasih kepada panitia dan pengacara yang memberikan waktu kesempatan kepada diri pribadi saya untuk menyampaikan ceramah agama di dalam rangka peringatan kelahiran junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan Allah memberkahi kita semua. Qala Allah taala fi kitabihil azim, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, sungguh terdapat pada diri pribadi Muhammad itu sebagai contoh tauladan yang bagus atau yang baik. Setiap kaum muslimin, setiap orang Islam selalu berkata dan berbicara, aku cinta Muhammad Rasulullah. Apakah kecintaan terhadap Muhammad itu sudah sesuai perkataan dan kenyataan? Kalau si dia berbicara cinta Rasulullah, cinta Muhammad, tentu dia akan mengenal diri Muhammad itu. Kalau dia tidak mengenal diri Muhammad, berarti perkataan tidak sesuai dengan kenyataan. Apabila dia mengenal diri Muhammad, baru dikatakan dia itu beriman kepada Rasul. Kalau dia mengenal Muhammad Rasulullah, Rasulullah pernah bersabda di dalam hadis Bukhari, al-wailu liman layar yaumil qiyamah, celaka bagi mereka yang tidak mengenal aku di dunia. Banyak orang yang mengatakan dirinya umat Muhammad. Banyak orang mengatakan aku beriman kepada Muhammad, aku percaya kepada Muhammad. Apakah beriman itu sudah sesuai perkataan dan kenyataan? Kalau kita tidak mengenal Muhammad, belum kita lagi musyahadah kita terhadap Muhammad itu tidak benar. Sia-sia kita memperingati maulid kalau tidak hadir Muhammad Rasulullah. Kalau kita mengenal diri Muhammad, Allah berkata yuhibbukumullah, baru kita benar musyahadah kita, benar kesaksian kita, wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Muhammad sebagai contoh teladan yang baik, apakah kita sudah mencontoh? Karena Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muthalib insan kamil, yang wajib kita contoh ilmu Muhammad. Bagaimana Rasulullah mengajarkan kepada umatnya? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang pertama diajarkan Allah kepada beliau adalah mengenal Allah. Dari Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq sampai innal ladzina amanu wal ladzina jahru wa jahadu fi sabilillah, 4613 ayat khusus ayat tauhid, khusus mengajarkan manusia bertuhan. Kalau kita tidak mengenal Allah, kemana mengalamatkan amal kita? Kemana kita mengalamatkan amal kita? Awaluddin ma'rifatullah, awal manusia berislam, awal manusia beragama mengenal Allah. Kalau kita tidak mengenal Allah, Allah berfirman di dalam surah Bani Israel ayat dalam ayat 72 Al-Qur'an. Man kana fi hadhihi a'ma fa huwa fi akhirati a'ma wa adallus sabil. Barang siapa yang tidak mengenal aku di dunia, barang siapa yang tidak tahu dengan aku di dunia, barang siapa yang tidak melihat aku di dunia, fa huwa fi akhirati a'ma, maka di akhirat pun mereka tidak mengenal, maka di akhirat pun mereka tidak melihat, maka mereka di akhirat pun mereka tidak tahu. Wa adallus sabil, begitu Allah mengancam yang paling sesat jalan. Kalau Allah mengatakan sesat, siapa yang bisa membenarkan? Barang siapa yang tidak mengenal Allah, berarti syahadat dua kalimahnya itu palsu, berarti syahadat dua kalimahnya itu bohong, batal musyahadahnya. Setiap hari manusia berbohong kepada Allah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah, dua kali berbohong, satu kali salat, lima kali, dua, sepuluh kali sehari berbohong terhadap Allah. Rasulullah diajarkan Allah bertauhid dulu, mengenal Allah dulu, baru beliau mengajarkan. Ada baru beliau mengajarkan adab. Selama 13 tahun 6 bulan 23 hari Rasulullah berada di Mekah mengajarkan tauhid, mengajarkan manusia bertauhid, tahu Allah, mengenal Allah. Kalau kita tidak mengenal Allah, berarti manusia sama dengan binatang. Hadis Qudsi, Allah berkata di dalam hadis Qudsi, man kharaju nafsun bi ghairi zikrillah taala bahwa mayitun mislul hayawan dunal bakari wa wal khinzir. Begitu Allah mengatakan dalam hadis kudsi, barang siapa yang tidak tahu yang keluar itu bahwa yang keluar masuk pada lubang hidungnya, tidak tahu bahwa itu zikrullah, bahwa mayitun, sesungguhnya beliau mati, mislul hayawan, bagaikan binatang. Dunal bakari, bukannya sapi, wahwal hinzir, babi. Nabi mengatakan hinzir dalam hadis kudsi. Jadi menjadi pengikut Nabi Muhammad itu berat, tidak semudah membalik telapak tangan. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Islam indan nas, tetapi kafir indallah. Karena Allah mengambil kesaksian pada jiwa baru raga. Jiwa dulu bersahadat kepada Allah. Jiwa dulu mensaksikan Allah, baru mulut. Karena Allah memberikan kepada manusia cuma dua jalan. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Aku memberikan kepada jiwa manusia kepasikan dan ketakwaan. Apabila dia tidak tahu Allah, hukumnya pasik. Maka apabila pasik, takwa tidak akan ada. Hanya satu, bila hari malam, maka siang tidak ada. Siapa orang yang duduk di makam, di makam Muhammad, ya, ilmunya Muhammad itu tahu kita, itu abduhu wa rasuluh, tawajjahai susyik tak pa'inaka mansur. Ini orang yang mengenal akan diri Muhammad. Justru itu malam ini saya beri judul Muhammad, kejahiran Allah di muka bumi. Muhammad yang mana? Yang di Madinah kah? Bukan. Muhammad huwal awal wal akhir. Muhammad na awal, Muhammad na akhir. Itulah kejahiran Allah di muka bumi. Bukan Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib. Muhammad yang ilmunya sampai yang demikian, makam yang demikian, adalah kejahiran Allah di muka bumi. Tidak bisa mengenal Muhammad, tidak bisa mengenal Allah sebelum manusia itu mengenal diri. Man arapa nafsahu faqad arapa rabba. Barang siapa mengenal diri, mengenal akan Tuhannya. Kenal diri. Tidak bisa mengenal diri sebelum dia mengenal asal kejadian diri. Begitulah yang diajarkan Rasulullah SAW kepada para makmumnya, kepada ahlul bait, kepada ahlu sufah, murid-murid Nabi yang tekun kepada Nabi belajar. Andai kata Allah Ta'ala hadir di tengah majelis kita, menanyai satu persatu, marabuka, bagaimana sebenarnya menjawab? Mungkin bapak-bapak bisa berkata, Allahu Rabbi, Allah Tuhanku. Allah bertanya lagi, Allah itu siapa? Allah itu cuma tulisan. Allah itu cuma nama, ismul kasrah, ismul kabir, nama kebesaran wujud. Setiap ada nama, tentu ada wujud musamma yang punya nama. Kalau bapak menyembah Allah, hukumnya kafir. Man abdal asma dunal makna fahuwa kafirun. Begitu Allah mengatakan dalam Al-Quran. Menyembah nama tanpa nama itu kafir hukumnya. Sama dengan menyembah Allah. Allah cuma nama. Setiap ada nama, tentu ada wujud musamma yang punya nama. Siapa yang punya nama? Itu yang wajib kita ketahui. Setiap orang akil balik wajib mengetahui. Di dalam kitab perkunan karangan Haji Siddiq, wajib mengetahui akil balik zat Allah Ta'ala dan mengisbatkannya. Di dalam kitab Syiarus Salikin karangan Syekh Abdul Somad Pelimbang, wajib akil balik tahu zat Allah Ta'ala. Di dalam kitab Ihya Ulumuddin karangan Imam Al-Ghazali juz awal syarahnya halaman 6, wajib akil balik tahu zat Allah Ta'ala. Dalam kitab Ar-Ruh karangan Ibnu Qayyim, wajib akil balik tahu zat Allah Ta'ala. Kitab Futuhatul Makkiyah juz awal, wajib akil balik tauhid Allah Ta'ala. Kitab Nazkiyatun Nufus, semua kitab tauhid, wajib ya akil balik tauhid Allah Ta'ala. Sekarang dia ini bukan akil balik lagi, ada yang 70 sudah tauhid Allah Ta'ala. Tanya diri kita di rumah, saya ini sudah 60 tahun umur sudah tahu ke Allah Ta'ala itu siapa. Kalau bapak saja tidak tahu, apalagi istri bapak dan anak bapak. Kemana mengalamatkan amal? Kemana mengalamatkan amal sampean? Kemana mengalamatkan selawat? Kemana mengalamatkan habsi? Kalau pian kada kenal Allah, kada kenal Muhammad, kemana mengalamatkan? Sebenarnya malam ini bukan saya yang ceramah, Guru Irian. Saya undangan di sangat. Cuma karena Guru Irian berhalangan, karena di sini beliau ini termasuk murid ulun, jadi ulun kasihan juga kan ada pembicaranya, ya. Jadi ulun sebenarnya cuma karena ada ulun mengisiakan. Ulun sudah bolak balik Samarinda kurang lebih 6 tahun lebih sudah. Setiap tanggal 5, tanggal 6 saya datang mampir dulu di Bebulu sini 2 hari atau 3 hari baru ke Samarinda. Sudah hampir 6 tahun lebih sudah saya memberikan pelajaran agama tentang tauhid. Saya tidak pernah mengajarkan selain daripada tauhid. Untuk apa beramal? Untuk apa menyembah Allah belum tahu Allah? Untuk apa beribadah kalau tidak tahu alamat? Kemana mengalamatkan amal bapak kalau tidak tahu Allah? Kama alimkum takunu ta'lamun, begitu Allah mengatakan dalam Al-Quran. Aku sudah ajarkan sejak Nabi Adam, tetapi kamu belum mengetahui. Kenapa? Belum belajar. Coba belajar, tentu tahu. Kalau akil balik wajib tahu zat Allah Ta'ala dan mengisbatkannya. Kenapa sekarang kita sudah tahu Tuhan 60-70 tahun? Tanya diri, jangan menanya orang lain. Tanya diri, saya ini umur 60-70 tahun sudah tahu ke Allah Ta'ala, Allah itu siapa? Jujur dengan diri. Kalau bapak tidak jujur dengan diri, apalagi dengan orang lain. Dengan diri sendiri belum jujur, apalagi dengan orang lain. Jangan malu. Kalau di majelis taklim saya sudah banyak di sini, termasuk Pak Mail pernah. Itu ada salah seorang ulama 38 tahun mengaji di Saudi Arabia sana. Sampai diangkat sana jadi guru besar di Saudi, Syekh. Masih enggak malu ngaji dengan saya setiap minggu datang. Syekh Askalani, Syekh Rusdi, 38 tahun di Saudi. Satu orang 3.5 buat kitab. Enggak malu dia ngaji. Enggak malu. Bapak malu, tapi bapak kemana mengamalkan amal? Kalau bapak tidak kenal Allah, bagaimana bapak bisa mendapat ridha Allah? Yang menyelamatkan manusia hanya Allah. Surah Ar-Rahman ayat 7. Wa yabqa wadhhu rabbika dzul jalali wal ikram. Kekal zat Tuhanmu yang mempunyai kebesaran. Jadi bila orang yang mengenal Allah, pasti selamat. Tidak ada yang kedap pasti itu. Nang kada pasti itu janji manusia. Kalau janji Allah, innaka la tuhliful mi'ad, Tuhan tidak mungkin janji. Sekarang kadang-kadang masyarakat, bila ada orang bisa ceramah, dikatakan alim. Kalau ada bisa baca kitab, alim. Belum tentu. Kalau alim hanya satu, orang yang mengenal sifat Allah. Bila tidak mengenal sifat Allah, itu baru guru, itu ustadz. bukan alim, orang alim. Alim sifat Allah lengkap berapa? Kudrat dan ilmu. Al-alimu habibullah walau kana fasikan. Orang alim kekasih Allah sekalipun fasik pada dunia. Dunia fasik tapi dia kasih Allah. Apakah Allah masukkan neraka? Tidak. Wajahilu aduhullah walau kana abidan. Orang jahil musuh Allah aduhullah walau kana abidan sekalipun peribadat. Tapi ini akan mengenal Allah aduhullah. Peribadat sembir bagaikan Bal'am bin Ba'ur 300 tahun beribadah ahli neraka. Sampai Bal'am memprotes Allah, silahkan kalau ada kiai buka kitab Ihya juz awal. Memprotes Allah Bal'am, kada adil. Saya 300 tahun beribadah. Betul kata Allah, ini amal kamu. Ya Allah, aku ingin masuk surga, ingin ke surga. Tidak cukup bayar, surgaku mahal. Tidak. Surgaku mahal, tidak bisa dibayar dengan amal. Surgaku dibayar dengan ridha. Baca surah akhir surah Al-Fajr. Ya ayuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbika radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhul jannah. Apakah pahala? Satu ayat dalam Al-Qur'an tidak pernah ada Allah mengatakan pahala masukkan ke surga. Tidak ada. Bal'am protes. Kata Allah, Bal'am, coba ambilkan mata ikam itu. Ini mata siapa Bal'am? Diam Bal'am. Ini mata ikam Bal'am mana? Ini mata kamu. Tapi besarnya punya aku. Ini telinga kamu samanya punya aku. Ini mulut kamu kalamnya punya aku. Mulai kudrat sampai kalam itu punya aku tuh. Punya saya kata Allah bukan punyamu. Sekarang amal kamu 300 tahun. Timbang dengan mata. Setelah ditimbang, terlempar amal yang 300 tahun hanya sebiji mata. Berteriak Bal'am protes Allah, kada adil Allah. Dijawab Allah, surah Al-Kahfi ayat 109, "Qul law kana al-bahru midada li kalimati rabbi, la nafida al-bahru anta dali kalimati rabbi walau ji'na bimisli madada." Andai kata Bal'am, air laut engkau bikin timpah untuk menulis kalimat Allah, Allah, Allah. Sehalai rambut kamu tidak cukup bayar. Bagaimana air laut dikit jadi tinta untuk menulis kalimat Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah. Bahasa Banjar Balioran Allah. Satu helai rambut kamu tidak mampu bayar, silakan kau masuk ke dalam neraka. Kakal Bal'am bin Aum, Bal'am bin Ba'ur di neraka. Silakan kiai buka kitab Ihya Ulumuddin juz awal. Orang yang mengenal Allah, tugas kita ini kesaksian. Kalau belum beres kesaksian, salatnya tidak benar, puasanya tidak benar, hajinya tidak benar. Kuncinya kita kesaksian. Kita ini sebagai saksi di dunia ini. La ilaha illallah, tiada diri. La ilaha illallah, tiada wujud. La ilaha illallah mengandung syahadat tauhid. Arti mengandung itu betianan alias hamil. Belum jahir Tuhan. Setelah Muhammadur Rasulullah, nyata Allah ada. Kata Allah, kalau kada kau Muhammad teh kada nyata aku. Kalau kada engkau Muhammad teh kada aku. Nah mengatakan aku ada nih kan. Bahasa benjernya, biar tahu ikam tuh ya kamu. Coba kita mati di dunia. Siap bilang ya Allah ada. Justru itu Muhammad Rasulullah. Apabila orang sampai makam Muhammad, ilmu Muhammad Rasulullahnya. Hah? Ilmu Rasulullah pada kita. Karena sifat Rasulullah itu empat. Sidik, amanah, tablik, fatanah. Apabila kita kada lengkap orang empat nih, salat kita ber. Tidak ada artinya. Sidik benar, amanah kepercayaan, tablik menyampaikan, amanah pintar. Salah satu saja kurang, tidak sah salat. Kalau berbicara asyhadu an la ilaha illallah, anak kecil pun bisa. Orang dusun mana aja bisa. Tapi apakah syahadat mulut yang dipakai Allah. Allah tidak memakai. Allah tidak memakai syahadat mulut. Buka surah Al-A'raf ayat 172. Silakan sampean buka nanti. Baca tafsir. Yang diambil Allah itu jiwa. Aku mengambil kekesian jiwa. Jiwa kita nang bersahadat kepada Allah itu jiwa, bukan mulut. Alastu bi rabbikum. Bukankah aku ini Tuhan kamu? Begitu Allah mengatakan. Maka si jiwa menjawab, qalu bala syahidna. Betul engkau Tuhan kami. Kami menjadi saksi bahwa engkau Tuhan kami. Surah Al-A'raf ayat 172 Al-Qur'an. Sekarang kita nang diandalkan ya kalimat. Pernah saya tahun 2003 tadi melaksanakan haji plus di bawah orang. Kebetulan di pucuk Masjid Makkah itu dekat Safa itu setiap zuhur melaksanakan ceramah. Guru ini datang dua kali, tiga kali gue tanya. Puja orang bahasa Indonesia, Ustaz, saya ingin tahu syahadat Ustaz. Dengan lantang dia mengatakan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Itu sudah tahu saya Ustaz. Itu cuma bacaan. Bacaan syahadat itu bukan syahadat. Itu hanya bacaan syahadat. Tanya lagi saya satu. Pak Ustaz, saya ingin tahu syariat. Dia mengatakan syahadat sembahyang puasa zakat haji itu hukum syahadat. Itu hukum syariat. Bukan syariat. Saya ingin tahu syariat. Alhamdulillah dua pertanyaan kita bisa dijawab. Saya ingin tahu. Setelah jam 8 malam selesai isya, lebih jam 9, Ustadz ini berdua dengan anaknya datang ke penginapan. Kebetulan saya di tiga utama situ. Kan khusus orang haji plus itu kan khusus. Bayarnya aja 50 jutaan. Tanya. Si Ustadz Kabir ini datang kepada kita. Saya mau menyampaikan. Tapi ada satu syarat. Pertama, sampean bersumpah bahwa sampean tidak boleh mengajarkan itu. Yang kedua, bayar 2000 rial. 1 rial 2500 berarti 5 juta. Ustadz Kabir setiap hari berbohong. Seorang kiai setiap hari berbohong. Kalau kita tidak tahu Allah, untuk apa kita mengajarkan ilmu? Untuk apa kita mengajarkan ilmu? Kita aja belum biris bertuhan, sudah berani jadi imam di masjid. Mau kemana membawa makmum? Belum ada SIM sudah berani nyetir. Bagaimana nasib penumpang? Bayar 2 juta, 5 juta. Setelah ulun ceritakan, menangis beliau. Habib Muhammad Abu Gais Al Husain kan sidin. Menangis beliau. Alhamdulillah umur sidin hampir 90 tahun, belum tahu Tuhan. Belum tahu Tuhan. Saya pernah ngaji di Mekah. Diberi 3 kitab oleh Raja Fat. Pertama Syarah Bukhari karena Fathul Bari 14 juz. Yang kedua Umdatul Qari itu 25 juz Syarah Bukhari. Yang ketiga Tafsir Al-Maradi 10 juz. Itu hadiah Raja Fat. Kadada pian pelu bertemuan. Tahun 2000 saya sampai ke hadiran maut sampai mahluat 43 hari di tempat Habib Salim Al-Mulaqab bin Idrus. 43 hari saya mahluat sana. Kada bertemuan. Padahal ulun sudah beli sini karena ilmu dari abah, ilmu dari kaki ulun. Sampirlah setiap hari tuh membilangi syahadat orang aja. Asyhadu an la ilaha illallah syahadat Tuhan. Wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah syahadat Rasul. Pian membilangi punya orang aja. Punya pian mana? Ini istri orang. Ini mobil orang. Mobil sampian mana? Pertanyaan yang sering dikatakan orang sasat di Kalimantan Selatan, ulun pernah disidang 4 kali dihadiri 243 ulama yang menghadiri. Ini ada kasetnya pengalaman di Kota Manor ini. Ini dijual 243 ulama termasuk Jakarta. Alhamdulillah satu pun kartu Tuhan. Bagaimana pian kartu Tuhan? Mah angkat unggo kitab 7 biji kitab wajib akil baik tauhid Allah Ta'ala. Benar? Benar. Angkat lagi, ini wajib alat tahu benar, benar, sampai 7. Sekarang saya bertanya kepada Bapak, mana jat Allah Ta'ala? Alhamdulillah, dan tahunya. Nah, Bapak ini bukan ulama. Bapak ini masih anak kecil, bukan tipe saya untuk dialog. 243, beredar kasih nyepian. Dalam, sampai di Antipe dari Indonesia. Orang hendak menutup ulun bacaan. Bisa. Kalau memang kenyataannya silakan. Tapi sekarang alhamdulillah Banjarmasin tingkat 2 tingkat 1 ulun pusat mendukung ulun. Satu minggu setelah sidang ketua MUI harus berhenti. Diberhentikan orang. Nah. Ulama saja tidak tahu Allah. Bagaimana makmum? Ulama aja yang matinya susah. Bagaimana makmum? Bagaimana murid? Ulama mau mati. Yang memandang susah, apalagi yang merasakan. Silakan Bapak nanti buka surah Al-Qiyamah ayat 23. Wujuhu yawma idin basyira. Kemudian surah Al-Qiyamah 19. Wujuhu yawma idin nadira. Bagaimana orang mukmin mati, orang Islam mati yang benar? Tenang. Bagaimana orang matinya susah? Walaupun kiai susah matinya kafir. Itu bahasa Quran biar. Kita ini, manusia ini, Allah, akhir kehidupan lebih baik daripada awal. Lain tumbuh-tumbuhan dan binatang. Kalau tumbuh-tumbuhan dan binatang awalnya bagus, kan kepada Adam. Dan anggota tubuh ikan itu namanya pakodratku. Hati ikan itu iradatku. Akal ikan itu ilmuku. Ruh ikan itu hayatku. Telinga ikan itu samaku. Mata ikan itu besarku. Mulut ikan kalamku. Sempurna. Hah? Wujud artinya Adam lawan wujud artinya ada lawannya Adam artinya datu Adam dia berada ada. Kenapa manusia sombong pada ada harta Adam. Adam awal manusia dijadikan Allah. Pernah lapir sudah mayatnya. Wujud artinya ada. Orang kampung itu belajar sifat 20 kalau asal orang Banjar ya. Wujud artinya ada. Wujud bahasa Arab berarti kita ada lawannya ada. Adam kada ada. Abe bilangnya Allah ada, Adam ada apa? Bila Adam ada, maha putih Allah Ta'ala. Innallaha ya'murukum an tu'addul amanah ila ahliha wal hurad bina. Wahya sifatun sabatun. Ikam akan kubakar neraka. Merabuti hakku. Oh. Lalu matinya. Nah. Matinya susah. Seorang kiai aja matinya susah. Ini namanya sesat di waktu siang. Seorang kiai mati busuk itu sesat di waktu siang. Ada sesat di waktu gelap. Bapak Islam, mama Islam, dikiranya dirinya Islam juga kayak listrik konslet. Hah? Inna dina indallahi Islam. Setiap maghrib dilanggar-langgar di masjid dikatakan satu-satunya agama yang benar di sisi Allah Islam. Di sisi Allah Islam itu bukan di sisi manusia. Nah, ada di si manusia aja. Hendak nikah masuk Islam. Syahadat la ilaha illallah wa asyhadu selesai sudah. Mudahnya jadi orang Islam. Ulun pernah waktu di Makkah membeli hadis kursi ya. Membeli segini 2 juz. Di situ Nabi pernah mengatakan Allah mengatakan kepada Nabi Adam, "Hai Adam, panggil keturunanmu 999. Ya Rabbi untuk apa? Akan kumasukkan ke dalam neraka. hanya satu akan kumasukkan dalam surga. 999 satu selamat. Setelah mendengar ayat itu, Nabi kita mengisahkan sahabat, sahabatnya menangis. Berarti banyaknya panangan neraka. Nabi berkata, satu helai bulu lembu yang putih terdapat pada lembu hitam itu aja umatku. Banyak neraka. Hah? Cuma kalau orang nang pesantren tahu apa tasyahud Islam? Salama yusallimu tasliman. Tasyahud toh? Arti taslim selamat. Kalau busuk mati selamat kada? Kada selamat. Nyarnya berarti kada Islam. Hah? Kada Islam toh? Salama yusallimu tasliman. Silakan orang pesantren atau guru-guru pesantren atau kiai. Tasyahud. Ulun di pesantren sudah lebih 2000 muridnya. Ulun bangun 10 Muharram tahun 84 di Martapura, pesantren Iya Ulumuddin. Pribadi ulun seorang. Ulun kada menerima sumbangan pemerintah. Sering pemerintah menyumbang. Maaf. Saya tidak terima. Karena saya kurikulum pendidikannya di bawah Rabita, tidak mau di bawah departemen. Satu saat akan dikuasai orang. Tidak mau saya. Kalau sudah saya mati terserah. Sekarang lebih 2000 murid pesantren Iya Ulumuddin. Jadi kau syah tafsir tasrik to, ulun kalau nulis bahasa Indonesia ini kada ahli, karena ulun sampai kelas 6 SD aja sekolah santrin sama anak saya tuh, yang namanya Tangsi itu kada bisa nulis bahasa Indonesia, karena sejak kecil santrin. Coba tasrik bahkan, salama yusallimu taslim, selamat, buka kitab Iya juz awal, selamat, kalau busuk maka. Sekarang kita buka surah Waqiah. Manusia di yaumil mahsyar terbagi dua golongan. Pertama golongan yaumal yamin. Itu buka surah Waqiah. Nang kedua golongan yaumas simang. Yaumal yamin, golongan amal ibadah di dunia diberikan dengan tangan kanan, dengan lemah lembut, gambaran orang ahli surga. Yaumal simang, gulungan amal dunia dilimpar dari belakang dengan ke sebelah kiri. Allah sangat marah, menggambarkan orang ahli neraka. Orang ahli neraka kulit dan daging berpesan pada tulang belulang. Jadi bila dalam kubur itu mati buruk neraka. Raudatun min riyadil jannah hupratun min hupar niran. Hadis. Jadi bila busuk dalam kubur itu neraka. Itu neraka tak? Quran, baca sunnah, terus surah Waqiah. Ulun umur 13 tahun udah hafal Quran. Karena ayah saya kiai, kayak saya kiai. Umur 13 tahun sudah. Anak ulun namanya Tansi itu, apa? Hah? Kalau matinya busuk, maka itu penghuni neraka. Oleh sebab itu, setiap tahun kita memperingati maulid, setiap tahun kita Isra Mi'raj. Apakah kita kada lebih baik kaji ulang tentang keislaman kita? Kaji ulang tentang Islam kita. Sampian dengan saya, sama. Bukan saya lebih pintar, kada. Bukan saya lebih tahu, kada. Bukan saya lebih bisa, kada. Cuma kebetulan Allah mengamanahi. Hanya amanah Allah aja. Bukan saya lebih pintar, lebih tahu, lebih sebenda. Sama dengan saya. Tidak beda. Cuma yang berlain itu satu saja. Inna akramakum indallahi atqakum. Tidak bisa takwa kepada Allah, belum mengenal Allah. Ya ayuhan nas. Umum Allah memanggil manusia. Hei manusia. Kada-kada SBY. Hei sadar musim, kada-kada. Ya ayuhan nas, surah Hujurat ayat 13. Silakan buka. Inna khalaqnakum min dzakari wa unsa. Aku menjadikan kamu itu daripada laki-laki dan perempuan. Wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila ta'arafu. Hendaklah kenal mengenal. Jadi kayak ada kisah sombong menyombong doang. Kada ada. Coba pian belang nolon. Habib Husin sudah belang. 1x24 jam belum pernah berkunci pintu. Belum pernah tamu menunggu. Ulun lebih menghormati tamu. Baru bel berbunyi, ulun sudah duduk di kursi. Ya kada, oh, si Din masih guring. Kada pernah. Karena ulun tahan pian ya, menyaksikan tahan. 3 hari sini sampai pagi tahan duduk. Nah, asal ada ruko aja, ruko biasa 5 biji semalaman. Tapi beliau tukang-tukang rakan dan Bapak Ayahan. Ini ada tukang-tukang rakan, misi pabrik seorang. Jadi sama pian. Disuruh kenal mengenal, bukan disuruh sombong menyombong. Inna akramakum indallahi atqakum. Itu sambungan ayat tadi. Siapa yang paling mulia di antara kalian? Orang yang takwa. Takwa itu tidak bisa kecuali mengenal Allah dulu yang bisa takwa. Tak tawaddu qab qanaah wa wara ya yakin. Harusnya ya itu tidak ada, takwa 3 huruf. Kenapa enggak ada ya? Karena ini ya ini mutakalim wahdah ngarannya. Kecuali yang pesantren yang tahu, belakang pesantren enggak tahu tak? Sudah kan? 1 juta manusia belakang pesantren enggak tahu bahwa ya itu mutakalim wahdah namanya. Ya takwa itu 3 huruf aja. Tak, qab, waw, takwa. Lalu di ujungnya ada ya. Ya mutakalim wahdah namanya. Yakin. Dia hendak yakin belum tahu di Allah. Allahu Akbar. Kegenangan pacaran. Dia hendak khusus lah. Karena apa? Belum yakin, belum bulat. Karena apa? Belum bisa mengarahkan amal. Kalau sudah kenal Allah. Lon ceramah di Jakarta. Lalu kada ingat dia pada Jainuddin Nom Jakarta. Menurut kasih 1 juta umat Jainun Imjid, kalau ingin bertemu Allah, tejet nomor telepon 244434 224 jurat asat 3 megasat. Begitu Jainun Imjid bertahan. Ajaran Jainun Imjid bertentangan dengan Quran. Lu kada ingat pada sini ada di bawah. Tapi nah sudah tersurung-surung tuh udah apa-apa ya sudah bertentangan dengan Al-Quran. Setiap orang beriman jauh nah. Berikatnya ada pertama. Allah menjawab dalam Al-Quran. Nah itu Pak Kiai, hati-hati Kiai itu banyak banget yang salah. Siapa yang ada senang? 1 juta umat bergelar. Kalau ulun kada ada, 1000 kada ada bergelar. Di 1 juta. Tapi Alhamdulillah bertentangan dengan Al-Quran. Allah menjawab dalam Al-Quran, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Bila hamba-hambaku yang Muhammad tentang bertanya tentang aku, jawab fa inni qarib. Aku teramat dekat kepada hambaku manusia. Perlukah kalau dekat itu berteleponan? Wow, ini namanya gila kesiangan. Wa nahnu aqrabu ila min hablil warid. Begitu Allah mengatakan, aku lebih dekat daripada urat leher. Dekat daripada urat leher nih, karena terlalu dekat. Kalau kata aku melihat, nah, ah, wa nahnu aqrabu ila min hablil warid. Aku lebih dekat daripada urat leher. Wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Di Allah serta kamu. Di mana kamu? Di situ Allah. Ikam bahira Allah umpat juga. Coba mun Allah kada umpat. Kada ikut. Bisa katahi keluar. Kada bisa. Ayat tuh. Wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Di Allah serta kamu. Di mana kamu? Kamu lari, Allah umpat lari. Kamu mati, Allah umpat biar. Nah, ada mau jadi ikut. Wapi ampusikum apalatum silun. Di dalam diri kamu aku, kenapa kamu tidak memperhatikan? Justru itu disuruh Nabi mengenal diri. Jadi kita ini kada-kada ulun ini merasa harap pintar pian kada. Harap ulun kada, sama kita. Sama, tidak ada nang berbeda tuh hanya ilmunya saja. Ilmunya saja. Jadi tidak ada caci mencaci itu. Ada satu pagi sah. Sayyidina Ali zaman khalifah dicaci orang. Sayyidina Ali ini dicaci, dibentak-bentak, dibesrah-serah. Sayyidina Hasan ini mencabut ke pedang. Bapak sih diam saja dicaci orang. Sekarang bapak kan khalifah, bapak berkuasa. Apa jawab Ali? Turunkan pedangmu. Saya bertanya kepada Hasan, apa ini putungan pencaci? Apakah saya sekolah di sekolah pencaci? Begitu Ali bertanya. Tidak. Ayah disekolahkan sekolah Muhammad. Ayah disekolahkan sekolahkan Ahmad. Ayah disekolahkan sekolah yang mengajarkan adab tidak berbicara kecuali baik. Seorang penguasa yang paling berani. Beliau demikian. Sekarang kita dicaci orang. Kadang-kadang nang mencaci itu sudah salah. Nang mencaci itu sudah salah. Kalau kita balas salah, nanti menjadi api. Terjadilah pertumpahan darah. Bagaikan Muawiyah. Sayyidina Hasan 6 bulan berkuasa setelah Ali mati. Diracun. Ulun yakin pian sabertaanna. Kaduani mengatakan Aisyah tu murtad. Termasuk anak dari belum tahu ilmunya. Aisyah tu murtad. Sahabat nang menghadiri Nabi mati sampai makamkan tu hanya dua, Sayyidina Fadil dengan Sayyidina Ali. Nang lain tu keluar kota menyusun kekuatan mengganti Rasulullah. Apakah itu beradab? Termasuk Abu Bakar, Umar dan Utsman lari. Aisyah waktu perang hilang di tanduan. Itu dikisahkan yang kita bari. Tahu-tahu datang dengan sapuan. Cemburu Rasulullah. Berkata Ali, "Ya Rasul, ceraikan dia." Disitulah membara-bara Aisyah sampai Ali terbunuh. Aisyah menyusur kekuatan. Aisyah bersatu dengan Muawiyah. 6 bulan setelah mati Ali diganti oleh Hasan. 6 bulan Hasan diracun. Akhirnya Sayyidina Husain menyerahkan kekuasaan. Saya tidak mau jadi khalifah, silakan ambil. Muawiyah kurang senang. Jangan-jangan keinginan ini membunuh kita. Cari. Dapat di Karbala, dipanjung di kepala. Di negeri Najib, Irak. Putus badannya. Sampai anak beliau, dua laki-laki mati. Dipancahnya oleh Muawiyah. Hanya satu ketinggalan, Ali Zainal Abidin yang bernama As-Sajjad. Sayyidina Ali Zainal Abidin bisi anak Muhammad Al-Bakir. Muhammad Al-Bakir bisi ini Ja'far As-Siddiq. Ja'far As-Siddiq bisa Mu'al Qazim. Qazim bisi anak Ali Ar-Ridha dan seterusnya. Kok pian tahu kisahnya? Ulum ada kitabnya. Ulum ada kitabnya. Ulum ada kitab silsilah dari Hadramaut. Pernah saya banyak mungkin silsilah, hampir tahu semua. Tiga, dua juz ini dari Hadramaut, dari Kairun. Karsa 4 kali, 5 kali kalau buat sini. Habib Husain kemarin juga ada situ melihat. Habib Uli Asegab yang di Gunung Pasir sana pernah ke rumah saya berapa kali itu. Silakan. Ulun kaum ceritakan. Anda ingin ini Al-Habsi kemana jutuhnya? Di mana pertemuan Al-Habsi ulun tahu? Oh ini Al-Idrus, di mana pertemuannya? Tahu ulun? Ulun ada kitabnya. Jadi karena umum-umum enggak ada kitabnya. Jadi melihat dulu. Seorang penguasa tidak mau membalas cacian orang. Bapak-bapak semua melaksanakan salat, tapi bapak belum bersih hati. Apakah diterima salat? Belum bertanya. Rabbus saimi laisa lahu min siyami ila syahra. Banyak orang salat tidak memberikan pahala kecuali uyuh. Kenapa? Pertama, tidak tahu Allah. Nah, kedua, belum bersih batin. Allah Maha Suci. Kalau tidak suci, jahir batin tidak bisa bertemu dengan Nang Maha Suci. Suci, jahir batin. Bapak mungkin jahir bisa bersih. Hilang bau, warna, dan rasa. Bersih pada jahir. Bagaimana bersih pada batin? Bagaimana istinja jahir? Bagaimana istinja batin? Batin wajib istinja, bukannya jahir saja. Salat ada dua macam. Ada dua macam salat. Pertama salat pada lugat, nang kedua salat pada istilah. Yang hebat salat pada istilah. Lugat cuma gerakan, lugatnya kelakuan, lugat cuma bacaan. Bapak ke masjid Jumat, sudah masuk ke masjid masih berbicara. Gugur salat tahiyatul masjid. tapi biar enggak tahu bubur ta masjid tuh yang penting masuk Allahu Akbar. Orang khutbah di anu kipas enak-enak. Wa mal laga pala jumatalah. Bersiap berbuat laga, maka tidak sah jumatnya. Pian pulang ada saat zuhur. Tutang sudah. Gayanya justru itu mantapkan tauhid. Sudah mantap baru belajar syariat. Beguru apa pian kada beguru hanya ikut-ikutan. Napa kata Nabi? Lupa saya. Malla sayhalahu fasayhuhu syaitanun. Barang siapa yang tidak beguru, sesungguhnya guru mereka setan. Sahih hadis. Hah? Jadi kalau pian kada kau ikut-ikutan, ayo nak sembahyang Jumat lah, barang sujud-sujud dia. Ya. Nah, tiga kali berantur kada betal. Kenapa? Kada mau duitnya. Ya, Bang, kada betal. Dom berantur. Betal di sikung kada ajar. Nah, Tuan Guru jadi kitabnya kada betul tetap betal. Ditang itu, Tuan Guru. Kitab napa ikam baca? Kada belajar. Napa kada betal? Kada ingat bau Tuan Guru yang lunjar. Nah, kira-kira ulun mengharapkan pian. Pertama, tuntutlah ilmu tauhid untuk keselamatan pian. Agar amal pian terarah. Agar amal pian ada alamatnya. Agar amal pian kawa diambil. Yang kedua, sekalin pendapat berbeda, tetapi jangan hancur masyarakat. Liang lahat kesamaan kita. Ingat itu. Jangan, wah ini Muhammadiyah, ini anu, jangan. Sama, itikad pribadi, masyarakat tetap bersatu. Masa itu banyak, rakan itu rukun. Kalau kacau bukan masyarakat, tuh masa kacau namanya. Ingat itu. Agama tidak boleh dipertengkarkan. Silahkan ikut Muhammadiyah, asal jangan bertentangan dengan pemerintah. Silahkan apa saja. Coba pian di Barabai itu. Di Barabai itu 7 tarikat. Saya tarikat Nuksabandi, Habib Jin tarikat Alawiyin, ada tarikat Junaid Al-Baghdad, ada tarikat At-Tijani dari Maroko, Syekh Idris. 7 Barabai tarikat pernah bertengkar. Sekarang masyarakat kecil aja bertengkar. Bayangkan. Di Barabai 2 majelis ta'lim yang besar. Punya saya dengan Haji Bahid. Belum pernah muridnya aja. Saya tidak mau murid saya bertengkar. Saya tidak pernah mengajarkan murid saya tidak beradab. Kalau orang mencaci, balaslah dengan bagus. Jangan balas dengan cacian. Jangan. Balas dengan bagus. Insya Allah, orang itu akan tunduk pun kita. Jangan kita lawani. Mungkin kita melawani, saya maafi. Datang durna lagi. Akhirnya perang. Jangan. Silakan tuntut asal sesuai dengan pemerintah. Seperti sekarang Ahmadiyah tidak boleh, jangan lompat kita. Kan sudah ada tuh. Nah, ada itu nang bulihnya aja. Nang bulihnya aja. Banyak aja nang bulih. Banyak aja nang bulih. Lain itikad, tapi jangan sampai bertengkar. Jangan sampai wasyal umuril muhaddatsatuha. Ikam-ikam aku-aku. Liang lahat tidak samaan. Satu dengan rumah tangga aja tidak bisa sama. Waqul muhdisin bid'ah, asal jangan ma'ada-ada aja. Waqul bid'atin dalalah, bila ma'ada-ada itu menyesatkan. Waqul adatin binar, sahih hadis, neraka. Jadi jangan diada-ada. Oh ini hadis, padahal ada hadis itu ma'ada-ada ngeran. Waqul adatin binar, neraka. Nah, sampai di sini ulun menyampaikan. Kalau nasi kita besi. Terima kasih atas perhatian. Mohon maaf atas kekurangan. Usikum ibadallah wa huwa hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mik. Demikianlah santapan rohani yang telah disampaikan secara panjang lebar. Semoga kita bisa mengambil hikmahnya untuk kita kerjakan, dan semoga bisa menjadi cambuk bagi kita sekalian untuk lebih giat beribadah kepada Allah. Amin ya rabbal alamin. Dan kepada beliau disampaikan banyak terima kasih. Hadirin sekalian yang berbahagia, menginjak acara berikutnya yaitu penutup atau doa. Dalam hal ini akan dibacakan oleh Bapak Al-Ustaz Muhammad Mashuri SPDI. Sebelum penutup atau doa disampaikan, bagi kami selaku pembawa acara, jika mulai awal hingga akhir terdapat kekurangan, kekhilafan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhir kalam, ihdinash shiratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Bapak Al-Ustaz Muhammad Mashuri dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marilah kita bersama-sama berdoa agar diberikan keselamatan di dunia ini dan di akhirat nanti, dan diakui sebagai umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Taha Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa zuriyyati ahlil bait khususan wa ila ruh majlis al-qayyum al-mutahhar fi hadza babul laut wa ala ali ahlil bait al-fatih. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin ar-rahmanir-rahim maliki yawmiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين آمين يا الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء المرسلين سيدنا ومولانا محمد رسول الله أجمعين. اللهم يا ودود يا ودود يا ودود يا ذا العرش المجيد يا مبدي يا معيد يا فعال لما يري نسألك اللهم بقدرتك التي قدرت بها على جميع خلقك وبرحمتك أستغيث يا غيث المتقين. أغثنا أغثنا أغثنا يا مغيث المتقين يا الله. اللهم إنا نسألك لطفا فيما جرى بالمقادر. اللهم إنا نسألك لطفا فيما جرى بالمقادر. اللهم إنا نسألك لطفا فيما جرى بالمقادر. اللهم أخذت سماءه خلق الله تعالى جبرائيل ويمن وشرافيل ويسرون الله تعالى من جامع الحافظون حسبي الله نعم الوكيل نعم المولى ونعم الناصر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. قلام كادم لا يمل سمعه تنجاها عن قولي وفعلي ونياتك وبي أستبي من كل ضعيف ومره دليل قلبي عند جهلي وحيراتي ويربي مطعني بشر خروبه ونور به قلبي وسمعي مفلتي ومفلتي. الله اغفر لأمتي سيدنا محمد. اللهم رحم سيدنا محمد. اللهم انصر امتي سيدنا محمد. اللهم ارحم امتي سيدنا محمد. اللهم اصلح امتي سيدنا محمد. اللهم عاب امتي سيدنا محمد. اللهم اثبت امتي سيدنا محمد. اللهم ارحم امتي سيدنا محمد رحمة عامة يا رب العالمين. اللهم اغفر لامتي سيدنا مغفرة عامة يا رب العالمين. اللهم فرج عن أمتي سيدنا محمد فرجا عاجلا يا رب العالمين. اللهم إني أتوسل إليك بنبيك محمد نبي الرحمة يا محمد يا رسول الله بك إلى حجاد باليضان. اللهم صبا يا الله يا رسول الله. اللهم لحمساد أدفي بأوراق الباب الخاتمة. wa murtada wa bahwa wa fatima Allahumma rabbana atina bid dunya hasana wa bil akhirati hasana wa qina azaban nar wa sallallahu ala sayyidina muhammadin nabi ummi wa alihi wa sahbihi wa sallam annaka rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salam ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin sadaqallahu azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sekali dari Balikpapan dan para bapak-bapak ibu-ibu hadirin sekalian, dan terima kasih pula ceramah yang dibawakan oleh ayahanda Syed Ahmad Al-Hazim. Semoga apa yang dicarakan tadi kita bisa bertah diri dan kita bisa bersatu kembali, dan kalau ada kehilapan dan kehendakan kami sebagai tuan rumah yang telah disampaikan oleh Paman Ismail tadi, kami sambung kembali ini. Semoga mudah-mudahan tahun depan kita lebih meriah daripada yang ada ini, dan untuk kita untuk mengkaji ilmu Allah Subhanahu wa taala apa yang ayahanda tadi, sehingga kita yang ditekanlah untuk mengenal Allah Subhanahu wa taala, kemudian kita bisa jalankan atas kemuliaan Allah kepada nabi kita sehingga sampai kepada kita umat sekalian. Ulun sudahi, mungkin ini saja. Terima kasih.